Mitra Bisnis, kembali dalam Kavis Break. Dan sungguh senangnya kalau Anda bisa berbagi sore ini ya. Mungkin Anda sedang ya menunggu jalan agak-agak longgar gitu kan, menghindari kemacetan, atau sedang dalam kondisi kemacetan sekarang ini. Refresh aja deh dengan KKN di kantor, tema kita sore ini. Apakah Anda pernah mengalami, tadi Bang Kavis sedikit cerita, disuap-suap, disogok-sogok pakai makanan biar ini deh pokoknya lancar deh urusannya deh, titip ini itu segala macam. Nah, silakan untuk sharing di 9122, kita tunggu SMS-nya. Ketik dulu pas PAS spasi nama kota Anda lalu sharing Anda ya, boleh. Telepon di 633-9160 untuk luar Jakarta, toll free aja 0810 pas FM. Maka kita lanjutin lagi ya, KKN di kantor. Ternyata gak cuma di pemerintahan, di kantor juga. Iya, dan kadang-kadang ya juga ada misalnya nih ya dalam dunia bisnis itu. Jadi misalnya kita harus entertain supplier gitu loh. Jadi dan entertain supplier itu kadang-kadang mulai dari cukongin makan, mulai dari belanjain dia gitu loh. Dan yang mungkin yang kadang-kadang parah gitu kan ya, suruh nyediain cewek juga gitu. Jadi ini menurut saya kadang-kadang terjadi juga, dan situasinya mungkin sama brengseknya gitu loh, yeah. dengan apa yang disuarakan nih bahwa terjadi di pemerintahan misalnya. Oke. Dan apa akibat dari semua itu kalau terjadi di kantor terus-menerus dan tanpa orang tahu gitu? Ya, di berbagai perusahaan seringkali terjadi misalnya kualitas gitu loh. Kualitas misalnya, jadi kayak kan ini kan mau tutup buku gitu kan, mau tutup buku. Jadi saya banyak juga melakukan audit manajemen di berbagai perusahaan gitu. Dalam beberapa hari ini ketika saya keliling ke Bali, ke Bandung, dan ke Surabaya gitu, banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang menemukan bahwa, loh kenapa ya misalnya beli barang kemahalan gitu loh. Jadi ada barang yang mestinya harganya sudah gak segitu, tapi tiba-tiba kalau kita ngecek di luaran harganya sudah jauh lebih murah gitu loh. Tapi ternyata kita membeli produk yang mungkin udah ketinggalan zaman, harganya masih mahal gitu. Dan setelah diselidiki-selidiki, wah ternyata ada KKN-nya gitu. Jadi ada seperti itu. Sehingga akibatnya banyak perusahaan merasa bahwa akibat ini mereka ada yang kehilangan di samping ongkosnya menjadi besar gitu loh. Dan mereka membeli produk yang salah dan kemudian sehingga menciptakan solusi yang salah dan tidak efisien. Dan yang paling parah dan yang paling berbahaya adalah mereka kehilangan daya kompetisinya. Jadi kalau disuruh bersaing sama perusahaan lain, mereka nggak bisa bersaing gitu loh. Karena ya itu mereka membeli produk yang salah, equipment yang salah, dan seterusnya. Oke, kalau bicara dari segi kolusi tuh yang seperti apa sih Bang? Ya, macam-macam. Misalnya kadang-kadang yang sering kali terjadi misalnya gini ya, barang yang tidak harus, jadi gini, misalnya kita nggak harus pakai equipment ini gitu loh, tiba-tiba kita ditambahin gitu loh, karena harus pakai equipment ini gitu loh, sedangkan equipmentnya cukup mahal. Nah itu kan pemborosan ya, dan itu membuat perusahaan menjadi rugi yang cukup besar gitu loh. Itu kadang-kadang seperti itu, bahwa terus kemudian kita memakai teknologi yang salah gitu loh, orang teknologinya ke kanan, kita ke kiri gitu loh, bisa aja terjadi seperti itu. Artinya itu tetap tidak sah-sah saja untuk dilakukan di perusahaan. Sah dalam arti kata mungkin implikasinya kagak ada KPK. Ada juga, masa iya sih setiap perusahaan satu one by one di KPK-in? Iya, kan konsekuensinya itu di perusahaannya ini, dan itu menjadi masalah yang sangat personal antara dan internal antara pemilik perusahaan gitu loh, dengan manajemen dan kemudian dengan struktur di internalnya gitu. Sebenarnya ketika bicara KKN ini paling tertarik memang bagian nepotisme tadi ya Bang ya. Nepotisme juga seperti itu. Jadi kan kalau nepotisme bisa aja kita melakukan hal-hal yang nggak benar, dan kemudian sehingga misalnya yang paling sering terjadi adalah not the right person on the right place gitu loh. Kita tidak memiliki orang yang pas gitu loh. Jadi kalau nepotisme itu ya itu dilakukan the right man on the right place, itu masih nggak apa-apa gitu loh sumber dayanya. Tapi kalau dilakukan bukan untuk the right man in the right place, menurut saya perusahaannya akan merugi. Oke, jadi akan sangat membahayakan buat kita mempekerjakan orang-orang yang dalam tanda kutip kita kenal sendiri, begitu? Kita kenal sendiri dan akibatnya kadang-kadang kan gini, kejadian yang sering kejadian ini. Aduh, gimana ya? Kita nggak bisa marahin dia gitu, padahal dia berbuat salah gitu loh. Dia kan sepupunya bos, ponakannya bos gitu loh. Gimana dong, ntar kalau kita marahin, kita iniin, kita lagi yang kena gitu kan. Kita yang bukannya kita bukannya baik, malah jadi kita yang jadi korban gitu. Nah itu kan seringkali terjadi juga hal-hal seperti itu gitu. Dan kejadian juga misalnya, oh dia kan anak kesayangannya bos gitu loh, gak bisa disentuh gitu loh, bla bla bla bla bla. Wah udah deh pokoknya deh, jadi biar salah ya salah aja, dan apapun perintah dia ya ikutin aja gitu. Lalu kalau ada batasan-batasan seperti itu, sebenarnya bagaimana juga cara kita menolaknya gitu kan? Karena kita juga nggak bisa untuk menolak hal itu terjadi. Iya makanya jadi sama sebenarnya menariknya ya seperti apa yang dikatakan SMS yang masuk kepada saya kemarin, bahwa sebenarnya gitu loh, kalau kita lihat-lihat gitu loh, KKN itu tidak hanya terjadi secara resmi di pemerintahan, tapi juga sebenarnya terjadi di dunia bisnis. Oke, baik. Dan dunia pemerintahan iya, dunia bisnis iya, dunia percintaan jangan-jangan ada juga KKN lagi. Lama-lama kesana nanti ya. Oke, mitra bisnis, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita mengenai KKN di kantor. Anda sendiri pelakunya, pernah mengalami atau Anda menyaksikan itu? Nah, silahkan, boleh saja di sini ya. Kita sharing bareng untuk topik kita sore ini dalam Coffee Break. Dan mitra bisnis, kami akan kembali lagi setelah jeda berikut.